Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syaikhul Imam Abu Thayyib wa yushtaharu aidan bi Abi Syuja' Shihabul Millati Waddin Ahmad ibn al-Husain ibni Ahmad al-Asfahani. Saqallahu tharahu sabibar rahmah war ridwan wa askanahu a'la faradi sil jinan. Ini merupakan pertama kali pembacaan kitab Fathul Qorib yang untuk melanjutkan meneruskan tentang materi-materi yang dijelaskan di dalam ilmu fikih yang sebelumnya sudah selesai, alhamdulillah, pembacaan kitab Safinatun Najah, dan ini merupakan bagian pertama dari serangkaian pembacaan kitab Fathul Qoribil Mujib. Yang saya baca tadi ini adalah pendahuluan dari kitab Fathul Qorib yang sebenarnya ini bukan merupakan tulisan dari pengarangnya, melainkan ini tulisan dari murid beliau. Jadi kitab Fathul Qorib ini adalah kitab yang menjelaskan kitab yang lain, yaitu Takrib. Jadi ini ada dua kitab, yaitu kitab matan atau kitab pokok dan kitab yang sebagai penjelas atau kitab syarah. Terjemah dari yang saya bacakan tadi ini adalah pujian dari murid-murid pengarang Takrib, yaitu mengatakan bahwa Syekh yang di sini diartikan dengan seseorang yang sudah mencapai derajat kemuliaan. Kemudian Imam Abu Thayyib, jadi nama pengarang Takrib ini adalah Ahmad, namanya adalah Ahmad. Namun sebelum nama Ahmad diberikan atau ditulis beberapa nama, beberapa kata yang semuanya itu bukanlah nama asli, melainkan julukan, nama kunyah dan lain-lain. Jadi beliau memiliki nama kunyah, jadi orang Arab memiliki satu istilah nama yang dinamakan nama kunyah. Nama kunyah ialah nama yang, nama julukan yang sebelumnya ditambah dengan abu atau ayah. Jadi misalkan ada seorang anak yang dinamakan Ahmad, maka ayahnya dipanggil dengan Bapak Ahmad atau Abu Ahmad. Jadi beliau memiliki nama kunyah Abu Thayyib dan juga Abu Suja, dua nama kunyah beliau. Kemudian beliau memiliki satu julukan atau satu nama yang lain, nama julukan bukan nama asli, yaitu Shihabul Millati Waddin. Nama beliau Ahmad dan nama ayah beliau adalah Husain. Kemudian nama kakek beliau juga Ahmad. Jadi antara nama beliau dengan nama kakeknya ini sama. Dan kesamaan ini ternyata setelah diteliti oleh para ulama tidak hanya dimiliki oleh beliau. Dalam arti banyak sekali ulama-ulama dan orang-orang Arab yang ternyata antara namanya dengan nama kakeknya ini sama. Bahkan di Indonesia sendiri juga ada banyak. Contohnya salah satu pengurus senior di PBNU itu ada Gusmus, ya, ada Gusmus. Nama beliau adalah Mustafa Bisri. Artinya Mustafa yang memiliki ayah bernama Bisri dan ayah dari Bisri adalah namanya Mustafa. Jadi Mustafa bin Bisri bin Mustafa. Antara nama kakek dengan nama cucu sama. Beliau Ahmad, pengarang Takrib ini dilahirkan di kota atau di daerah Asfahan. Asfahan ini merupakan dulu bagian dari daerah Persia yang saat ini merupakan negara Irak. Jadi Asfahan ini sebenarnya bukan tanah kelahiran beliau, bukan tempat kelahiran beliau. Asfahan ini merupakan tempat tinggal dari ayah beliau, yaitu yang bernama Al-Husain. Kelahiran beliau berada di Basrah. Basrah adalah satu daerah di negara Irak. Kemudian murid-murid beliau tadi yang menulis ini mendoakan beliau semoga jasad beliau, semoga beliau mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah, dan semoga beliau ditempatkan di surga Allah yang paling tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini merupakan tulisan pertama dari pengarang kitab Takrib, ya, dari pengarang kitab Takrib. Abtadi'u kitabi hadza, saya memulai kitabku ini dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini pastinya hampir semua kitab yang dikarang oleh ulama lebih-lebih yang bahasa Arab, hampir dipastikan semuanya dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ismun lidzatil wujud bil wujud. Kata Allah adalah nama untuk zat yang harus ada, zat yang selalu ada, yang tidak ada permulaan dan tidak ada akhir, yang memiliki sifat-sifat sempurna. Warrahmanu ablahu minarrahim. Kata Ar-Rahman ini maknanya lebih luas dari kata Ar-Rahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa sana'u alallahi ta'ala bil jamili ala jihati ta'zim. Alhamdulillah artinya adalah memuji Allah, memuji semua kebaikan, semua keindahan yang dimiliki oleh Allah, beserta dengan mengagungkan Allah. Jadi tidak hanya memuji tetapi ada pengagungan. Rabbi ay malikil alamin. Rabbil alamin artinya Tuhan yang memiliki semua alam, Tuhan yang menjadi pemilik alam semesta. Jadi Rabbi dimaknai dengan maliki, artinya makna Rabbi adalah zat yang memiliki. Bifathil lami, kata alamin, huruf lam dibaca fathah. Wahwa kama qala Ibnu Malik, ismu jam'in khosun biman ya'kilu la jam'un. Ini status dari alamin menurut sisi lugat, sisi bahasa, menurut teori nahwu, menurut salah satu ulama yang menekuni bidang itu yaitu Ibnu Malik adalah isim jamak. Jadi dalam teori nahwu ada beberapa istilah, untuk kata yang bermakna jamak. Ada istilah isim jamak, ada juga istilah jamak. Menurut Ibnu Malik, alamin ini tidak tergolong jamak tetapi tergolong isim jamak. Ini pembahasannya agak panjang kalau dijelaskan secara detail dari sisi nahwunya. Wa mufraduhu alamun bi fathil lam. Jadi kata alamin ini artinya beberapa, karena memang tadi ini merupakan isim jamak dan isim mufradnya atau kata tunggalnya adalah alam. Jadi kalau alam ini satu, kalau alamin beberapa. Li'annahu ismun amun lima simallah. Jadi ini alasan Ibnu Malik, argumen dari Ibnu Malik yang mengatakan bahwa alamin termasuk isim jamak. Mengapa beliau berpendapat alamin adalah isim jamak? Karena menurut beliau antara isim jamak dengan mufradnya, antara kata tunggal dengan jamaknya, ini maknanya tidak boleh lebih luas kata tunggalnya. Sedangkan kata alam ini menurut beliau adalah kata yang umum bagi selain Allah, kata yang memiliki arti selain Allah. Jadi kalau alamin ini maknanya lebih sempit daripada alam, ini tidak diperbolehkan menurut Ibnu Malik. Wal jam'u khosun biman ya'kilu. Jadi alamin ini artinya adalah tidak umum untuk semua makhluk selain Allah, tetapi khusus bagi makhluk-makhluk yang memiliki akal, manusia, jin, dan lain-lain. Artinya mengecualikan makhluk-makhluk seperti batu, seperti tanah, makhluk-makhluk yang tidak memiliki akal, ini dikecualikan dari kata alamin. Tidak bisa masuk di kata alamin. Sedangkan kata alam ini memiliki makna yang umum, semua selain Allah ini bisa dibahasa Arabkan alam. Bisa dibahasa Arabkan dengan kata alam. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin an-nabi. Kemudian setelah memuji Allah, Syekh Abu Suja, pengarang kitab Takrib, bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jadi memintakan rahmat Allah dan keselamatan Allah agar senantiasa diberikan kepada Nabi kita yaitu Muhammad. Wa huwa bil hamzi wa tarkihi insanun uhya ilaihi bisyari'in ya'malu bihi wa ilam yu'mar bitablighi. Nabi, kata Nabi ini bisa dibaca dua bacaan. Jadi huruf setelah ba ini bisa berupa dua ya atau ya yang ditasdid, bisa berupa ya dan hamzah. Jadi sebenarnya Nabi ini walaupun tulisannya setelah ba ini berupa ya yang ditasdid, ini bisa dibaca dua, bisa an-nabiyyi, bisa an-nabi'i, bisa an-nabi'i setelah ya berupa hamzah. Makna nabi sendiri, nabi adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, diberikan wahyu oleh Allah yang berupa syariat, berupa aturan-aturan Allah, dan syariat itu, aturan itu diperintahkan untuk diamalkan, dan syariat itu tidak diperintahkan untuk disebarkan kepada kaumnya. Jadi seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah berupa syariat, yang syariat itu diperintahkan untuk diamalkan sendiri, tetapi tidak diperintahkan untuk disebarkan ke para kaumnya, ke para manusia yang lain. Jadi di dalam kitab yang ada di layar ini ada dua kalimat atau dua paragraf yang dibatasi dengan garis. Jadi yang atas yang tebal ini adalah kitab pokoknya atau kitab takrib, sedangkan yang bawah ini adalah kitab Fathul Qorib atau kitab yang menjelaskan kitab takrib. Fa'in umiro bitablighihi fa nabiyyun wa rasulun aidon. Jadi nabi tadi adalah orang yang diberikan wahyu yang tidak diperintahkan untuk yang tidak diperintahkan untuk menyebarkannya, mengajarkannya ke umatnya. Bila diperintahkan untuk menyebarkannya, jadi bila ada seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah berupa syariat, dan wahyu itu diperintahkan selain diamalkan juga diperintahkan untuk menyebarkan ke kaumnya, maka dia memiliki dua status, yaitu nabi dan rasul. Jadi perbedaan antara nabi dan rasul adalah terletak pada perintah menyebarkan wahyu, perintah mengajarkan wahyu. Bila diperintahkan mengajarkan wahyu, maka rasul sekaligus nabi. Bila tidak, maka statusnya hanya nabi saja. Wal makna yunsi'u sholata wassalamu alaihi. Jadi bersolawat dan salam kepada Nabi Muhammad ini adalah doa dari pengarang kitab Fathul Qorib kepada pengarang takrib.